Rismi dangdang Kairut jajaka gandang getah ngeclak gerbalangan mupus rarai kasucian poek kunik mata cinta marengan cahya kerehibar pamikirana bakal baik satu jajaka nu dipit cinta kutan nu jadi panutan ningakeun taya laratan batra wali nyapait nyapeur meulit ka batinu geulis balang siang nu dikandung teu dosa bet ditandasa ditandasan.